bila engkau di sini. Mungkin cinta terestui dengan senyum juga tawa penuh kasih sayang. Di sana terbelenggu kata suci penuh nilai dan aturan penjarakan rasa cinta. Biar saja kita gundah menentang.